Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhan nas ikhwanatina azzakumullah. Kita sebagai seorang muslim wabil khusus yang berupaya mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam tentu memahami kewajiban dia untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama, memahami tentang fadail, keutamaan tafaqquh fiddin, mengkaji, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu dia akan bisa meraih semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan faqihkan dia dalam perkara agama. Ikhwanu fillah azzakumullah, satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh masing-masing kita terkait dengan talabul ilmi, terkait dengan tafaqquh fiddin, ialah upaya supaya ilmu tadi bermanfaat. Upaya supaya ilmu tadi bermanfaat. Ilmu yang kita cari, ilmun yanfa'una, ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Ini perkara penting yang harus menjadi perhatian kita. Bukan semata-mata kita belajar, bukan semata-mata kita ngaji, bukan semata-mata kita menghadiri majalisul ilm, daurat ilmiah, punya wawasan-wawasan ilmiah, punya kemampuan-kemampuan ilmu. Bukan semata-mata itu. Namun yang paling penting bagi kita adalah apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita ilmui, apa yang telah kita pahami, ilmu yang kita punya, ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Sebab barakallahu fikum, yang namanya ilmu din ini imma lak wa imma alaik. Bisa jadi ilmu ini untukmu, manfaat bagimu, hujjah untukmu. Itu kalau manfaat. Wa imma alaik. Atau justru ilmu ini akan menjadi bumerang atas dirimu, musibah atas dirimu, ketika ilmu tadi ghairu nafi', tidak bermanfaat. Maka upaya seorang muslim, seorang talib, seorang sunni, fokusnya kepada ini, bagaimana ilmunya bermanfaat. Barakallahu fikum. Pada kesempatan tausiah singkat pada subuh ini, saya ingin menyampaikan beberapa perkara penting, yang dengan itu barakallahu fikum akan tercapai sebuah ilmu yang bermanfaat. Manfaat untuk kita di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Perkara pertama barakallahu fikum. Perkara yang pertama barakallahu fikum. Ilmu yang kita cari adalah ilmu din, ilmu syariah. Ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam kepada umatnya, yang tertuang, termaktub dalam kitabullah, sunnah rasulnya alaihissalatu wassalam, dengan penjelasan salafun salih, meliputi semua aspek ilmu, dari mulai ilmu-ilmu alat sampai ilmu inti, dari mulai perkara akidah sampai perkara muamalat. Ilmu din ini ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu, makna ilmu yang dimaukan dengan ilmu ketika disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ilmu ini. Perkara yang kedua barakallahu fikum ialah ikhlasun niyyah fi talabih. Mengikhlaskan niat di dalam mencari ilmu agama Allah. Ini merupakan inti dari semua poin yang akan sampaikan nanti. Ikhlasun niyyah fi talabih. Mengikhlaskan niat dalam menimba ilmu. Perlu dipahami qanatina azakumullah, kita menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala li umur, dikarenakan beberapa niat, semuanya keikhlasan. Yang pertama ialah al-imtithal, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada kita untuk talabul ilmi, untuk mengkaji agama ini. Imtithalan, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu itu hukumnya fardu atas tiap-tiap muslim. Kita mencari ilmu agama dalam rangka mengamalkan ini, namanya imtithalan. Sehingga kita harus paham, tatkala kita mengkaji ilmu agama Allah, baik itu yang berkala atau intensif, kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan ilmu ini. Yang kedua adalah lil amali bihi. Kita menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji dalam rangka untuk mengamalkannya. Lil amali bihi, mengamalkannya barakallahu fikum. Bab ini kaitannya dengan masalah mutaba'atus sunnah, muwafaqatus sunnah, mencocoki sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diamalkan. Ilmunya itu diamalkan. Amalnya sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, tujuan kita untuk menimba ilmu agama Allah ialah untuk himayatu hadha din, dalam rangka untuk menjaga agama ini. Agama itu barakallahu fikum akan terjaga dengan dipelajari oleh para pemeluknya, dengan cara diamalkan oleh para pemeluknya, dengan cara didakwahkan oleh para pemeluknya, dengan cara dibela oleh para pemeluknya dari berbagai macam upaya-upaya musuh-musuh agama yang memalingkan ilmu ini atau yang mencoreng-moreng keindahan ilmu ini dengan berbagai macam syubhat ataupun syahwat ataupun fitnah. Maka tujuan kita menimba ilmu agama Allah ini barakallahu fikum dalam rangka untuk menjaga agama ini. Ilmu amal dakwah juga menjaga agama dari berbagai macam upaya-upaya musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam menebarkan syahwat dan syubhat. Kita bantah, kita luruskan, kita benarkan dengan hujah. Barakallahu fikum. Ini semuanya ifanuddin azzakumullah disertai dengan ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ibtigha' mardhatillah, dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan riya, bukan sum'ah, bukan syuhrah, kemasyhuran, ketenaran, bukan dunia, bukan pengikut, bukan tahta, bukan kekuasaan, bukan yang lain-lainnya. Namanya ihtisabul ajr indallah, ibtigha' mardhatillah. Kalau niatan kita seperti yang disebutkan di atas poin-poin tadi barakallahu fikum, maka dikatakan dia telah ikhlas dalam talabul ilmu, dan padanya terdapat sekian banyak konsekuensi-konsekuensi barakallahu fikum. Ikhlasun niyah fi talabi, mengikhlaskan niat dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, kunci dari semua yang ada. Perkara yang berikutnya terkait masalah keikhlasan, hujah adillahnya sangat banyak, antum tahu sendiri barakallahu fikum. Perkara berikutnya yang dengan itu barakallahu fikum ilmu antum akan bermanfaat menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat barakallahu fikum, ialah ketika antum mencarinya, antum mengamalkannya, antum mendakwahkannya, diiringi dengan sifat as-sidq ma'allah, as-sidq, kejujuran. As-sidq adalah mutabaqatul waqi', mutabaqatu ma fil qalbi lil waqi'. Apa yang ada pada hati kita sesuai dengan kenyataan. Ini as-sidq. Jujur barakallahu fikum dalam talabul ilmi, jujur dalam mengamalkannya, jujur dalam mendakwahkannya, jujur di dalam membelanya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang shadiq, yang jujur. Ucapanmu, perbuatanmu selaras. Apa yang dalam hati kamu dengan ucapan kamu, perbuatan kamu selaras. Itu namanya kejujuran, ya Pak. Tidak ada sedikit pun rekayasa. Tidak ada sedikit pun yang namanya kamuflase. Tidak ada. Murni. Ini sangat penting sekali, barakallahu fikum. Sehingga antum di sana, barakallahu fik, akan muncul ketulusan. Tidak ada makar. Tidak ada tendensi apapun terkait dengan ilmu yang dipelajari. As-sidq ya ikhwan, as-sidq ma Allah. Betul-betul jujur dalam talabul ilmi. Jujur dalam beramal. Jujur dalam mendakwahkan. Jujur dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhlasun niyah, ada as-sidq. Barakallahu fikum. Di antara bukti barakallahu fikum anta shadiqun fi talab, jujur dalam talabul ilmi, jujur dalam talabul ilmi, di antara fenomenanya barakallahu fikum ialah al-hirs wal ijtihad, artinya kesungguh-sungguhan dan keseriusan dalam menimba ilmu agama Allah, dalam mengaji, dalam semua keadaan, suka, duka, lapang, sempit. Antum serius, sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, sungguh-sungguh dalam mengaji, sungguh-sungguh dalam tafaqquh fiddin. Serius. Ini bukti kejujuran. Tidak ada rasa malas. Tidak ada rasa malas atau berat hati atau berat langkah. Tidak ada. Ini fenomena as-sidq, adanya al-hirs wal ijtihad, kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam talabul ilmi, barakallahu fikum. Ini akan membuat antum selalu semangat. Dikarenakan dorongannya bukan dorongan duniawi, bukan dorongan orang lain, bukan dorongan pujian, bukan dorongan orang tua, bukan dorongan siapapun, tapi dorongan dari hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam. Antum jujur dalam talabul ilmu. Antum jujur dalam mengamalkannya. Akan nampak keseriusan dalam belajar, kesungguh-sungguhan dalam beramal, kesungguh-sungguhan dalam mendakwakan ilmu, kesungguh-sungguhan dalam membela ilmu yang mulia ini. Barakallahu fikum. As-sidq. As-sidq ini akan menghilangkan, barakallahu fikum, sifat kedustaan yang itu merupakan alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Akan hilang kemunafikan dalam diri kita dengan sifat as-sidq tadi. Pura-pura serius, pura-pura belajar, tapi nyatanya enggak demikian. Pura-pura datang ke tempat ilmu, talabul ilmi, pura-pura tafaqquh fiddin, kenyataannya enggak diamalkan. Kenyataannya enggak digunakan. Kenyataannya ilmunya semata-mata amalan, wawasan, enggak diamalkan. Kenyataannya kehidupan dia dalam kesehariannya tidak nampak padanya bekas-bekas ilmu. Zahirnya nampaknya baik, dalamnya rusak. Zahirnya nampak serius belajar, dalamnya tidak. As-sidq akan menghilangkan yang namanya upaya-upaya makar, talbis, tadlis, upaya pengkaburan, yang itu merupakan sifatnya kaum munafikin, sifatnya orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Tidak ada. Di antara bukti atau fenomena as-sidq yang ada pada kita, barakallahu fikum, di samping al-hirs wal-ijtihad, bukti antum ini betul-betul jujur, ialah antum barakallahu fikum memiliki sikap al-inqiyad wal-khudu' lil-haq. Ada sikap ketundukan, kepatuhan kepada al-haq. Kepada al-haq. Ketika disampaikan kepada antum al-haq, disampaikan kepada antum al-ilm, kamu terima, tunduk padanya, patuh padanya, waqafan indal haq, selalu berhenti pada kebenaran. Dari situ akan muncul barakallahu fikum sikap tawaduk pada antum. Qabulul haqqi min ayy syakhsin kan, akan menerima kebenaran dari siapapun orangnya. Qabulun naqd, akan menerima kritikan-kritikan yang membangun dari siapapun. Siap diperbaiki dengan al-haq, barakallahu fikum. Ini muhimun jiddan. Tanda antum jujur dalam talab, jujur dalam beramal, jujur dalam berdakwah. Ini akan membuat antum semakin berkembang, akan semakin bagus, dikarenakan ada ketawaduan, ada ketundukan, ada kepatuhan kepada al-haq. Sehingga ketika antum jatuh dalam sebuah kekeliruan, dalam sebuah kesalahan, ditegur sama yang lainnya dengan hujah, dengan ilmu, antum terima. Antum akan menerimanya, barakallahu fiik. Tidak akan ada yang namanya pembelaan diri. Tidak ada yang namanya upaya untuk sok bersih diri, namanya tabri'ah. Tidak ada. Bahkan engkau akan berterima kasih kepada siapapun yang memberikan hadiah-hadiah yang berkaitan dengan kaifan-kaifan kamu. Ditunjukkan kepada kamu, kesalahan kamu demikian, aib kamu demikian. Akan terima kasih. Seperti yang diucapkan oleh banyak kaum salaf. Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepada aku terkait dengan kaiban-kaiban. Terima kasih. Untuk dia perbaiki, untuk dia evaluasi, sehingga kesalahan tidak terulang, kembali kembali ke jalur yang benar, ke jalan yang hak, dengan poin-poin tersebut. Ini ya kan, umur azimah, perkara-perkara yang sangat agung, yang sangat mulia, yang harus ada pada kita. As-sidq. Di antara upaya barakallahu fikum supaya al-ilm, ilmu yang kita miliki itu nafi', ahmiyatul adab. Seperti yang diutarakan sebelumnya tadi malam. Ahmiyatul adab fi talab. Pentingnya memperhatikan adab dalam talabul ilm. Penting untuk memperhatikan dan mengkaji adab dalam talabul ilmi. Dikaji, dipraktekkan. Dari mulai adab an-nafs, adab-adab jiwa yang harus dimiliki seorang talibul ilm. Ada keikhlasan, muwafaqatus sunnah, adanya kesabaran, kejujuran, ketulusan, khasyatullah, takut kepada Allah Azza wa Jal, muraqabatullah, merah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-amal luzumu taqwa, beramal terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab nafs. Juga ada terkait dengan adab inda talaqqi, adab ketika talaqqi ilmu, menerima ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Adab ketika belajar, adab ketika dalam kelas, adab bersama dengan zumala'uh, dengan teman-teman dia, ada bersama dengan gurunya. Ini merupakan kunci ilmu yang manfaat setelah dibangun di atas poin-poin di atas. Terkait dengan masalah adab barakallahu fikum, konsepnya kata para ulama ada tahalli, ada takhalli. Tahalli dengan ha, takhalli dengan kha. At-tahalli itu menghiasi diri dengan hilyah, perhiasan adab yang mulia untuk para thullabul ilm. Ada takhalli. Takhalli itu mengosongkan diri, menjauhkan diri, yakni dari perkara-perkara yang buruk, dari perangai-perangai yang buruk, dari perkara-perkara yang membatalkan adab. Ini juga disebutkan panjang oleh para ulama, seperti riya, sum'ah, syuhrah. Riya kepengen dilihat sama orang lain, sum'ah ingin didengarkan sama orang lain, syuhrah kemasyhuran. Hubbul zuhur, senang tampil, tasadur qabla ta'ahul, tampil sebelum ahlinya, ta'alum, sok alim, tanamur. Tahu tanamur ya kan? Sok macan. Tahu sok macan? Dia mengkaji satu permasalahan dengan rinci, dengan detail, dia merasa menguasai, kemudian tampil di sebuah majelis. Dia sampaikan hujah-hujahnya, ayat, hadis, terangan para ulama, seakan-akan dia seorang macan, padahal cuma satu itu saja. Yang lainnya kucing apa bebek? Yang lain bukan lagi macan. Tanamur satu bagian dari hubbul zuhur. Dan yang lain-lainnya menjadi Abu Syibr. Itu semuanya disebutkan oleh para ulama takhalli, meninggalkan segala sesuatu yang merusakkan adab. Ini muhim juga. Barakallahu fikum, adab. Ahmiyatul adab. Para ulama zaman dahulu kala barakallahu fikum, mereka sangat-sangat perhatian dengan bab ini. Dan itu mereka dapatkan dari masyayikh mereka, dari guru-guru mereka. Disebutkan dalam tarjamah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah bahwasanya hadir dalam halaqah beliau lebih dari 5.000 orang, uluf ma'alama, ribuan orang yang hadir. Yang nulis ilmu hanya 500 orang, 500 bas yang nulis hadisnya Rasul, hadisnya beliau. Selebihnya yang duruna ila hadihi wa samtihi wa khuluqihi wa adabih. Sementara yang lain yang hadir dari kalangan para muhadithin, para fuqaha, tulabul ilm, hadir hanya untuk melihat bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana adabnya beliau, bagaimana tingkah laku beliau, bagaimana perilakunya beliau. Sehingga yang dipelajari bukan semata-mata ilmu, tapi juga adab. Belajar adab itu juga gabir an gabir. Dari ulama terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga adab seorang talibul ilmi adabun nabawi, adab yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada muhimun jidda ahmiyatul adab barakallahu fikum. Ini semuanya yang kunamtina azzaikumullah. Ketika ada pada seorang dalam ngajinya, saya menggunakan bahasa ngaji supaya umum, entah itu para santri yang intensif di beberapa pesantren, atau para ikhwah yang menghadir halaqatul ilm, atau majelisul ilm, atau daurah ilmiah dan semisalnya, ketika ada pada masing-masing kita akan membuahkan sebuah ilmu yang manfaat. Sebuah ilmu yang manfaat. Adapun ciri-ciri ilmu seseorang itu manfaat barakallahu fikum adalah Yang pertama barakallahu fikum, barakah minallah. Ada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas ilmunya. Dimanapun dia berada, selalu membawa keberkahan bagi dirinya dan orang lain dengan ilmu yang dia miliki. tanda ilmunya manfaat. Alamat yang lain, tanda yang lain ilmunya dia manfaat. Hadzal ilm yadhhar fi hayatih. Ilmu tadi itu nampak dalam kehidupan dia. Kelihatan pada akidah dia, kokoh. Kokoh, sahih di atas sunnah. Prinsip keimanannya kokoh di atas sunnah. Nampak pada amalia ibadah dia, barakallahu fikum. Nampak pada sholatnya, pada ininya, pada itunya. Nampak pada akhlaknya dia, pada muamalah dia, pada kesehariannya. Yabhar atharul ilm fi hayatih. Nampak sekali dampak-dampak positif dalam kehidupan dia. Sehingga langkahnya dengan ilmu, ucapannya dengan ilmu, gerak-geriknya dengan ilmu, pakaiannya dengan ilmu, penampilannya dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Tanda barakallahu fikum, ilmunya nafi. Alamah yang berikutnya, tanda yang berikutnya ilmunya, ilmu dia bermanfaat barakallahu fikum, ialah khasyiatullah. Dia memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki. Betul-betul dalam jiwanya, dalam hatinya terpatri ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan khasyah tadi, dengan rasa takut tadi membuat dia semakin dekat kepada Allah dengan amal saleh, dengan takwa kepada Allah. Dan dengan meninggalkan berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada. Tanda ilmunya bermanfaat. Wa aslul ilmi khasyah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, aslul ilmi al-khasyah. Asal ilmu itu khasyah. Rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama. Khasyah, muncul khasyiatullah itu nampak dalam kehidupan dia, nampak pada dirinya rasa khasyiat. Wa min alamatih, di antara tanda-tanda ilmu yang manfaat barakallahu fikum ialah karahiyatul madh wa tazkiyah. Tidak suka disanjung, tidak suka dipuji, tidak suka ditazkiyah. Walaupun ilmunya luas, walaupun ilmunya banyak, walaupun ilmunya bermanfaat, dirasakan oleh semua pihak. Karahiyatul madh, tidak suka disanjung, tidak suka dipuji. Ini menunjukkan ketawaduan, menunjukkan keikhlasan, menunjukkan ketulusan, menunjukkan kejujuran. Betul-betul yang diharapkan mardhatillah, ridhanya Allah tabaraka wa ta'ala, bukan sanjungan, bukan pujian. Bahkan walaupun dia sudah memberikan kemanfaatan ilmu kepada sekian banyak orang, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah melalui ilmunya, Allah tabaraka wa ta'ala memberi kemudahan-kemudahan kepada banyak pihak memahami agama melalui penjelasan-penjelasan dia. Dia menginginkan, dia berharap semuanya tidak dinisbatkan kepada dia. Berharap semua tadi tidak dinisbatkan kepada dia. Bukan karena saya, bukan karena usaha saya, bukan karena upaya saya. Itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Min Allah, taufik min Allah, kemudahan dari Allah. Wahai. Ini tanda ilmunya manfaat barakallahu fiik. Sehingga ini yang paling penting untuk kita upayakan ya khonam tina azzakumullah. Dan inilah yang akan bisa membawa kemaslahatan untuk diri kita pribadi di dunia dan di akhirat nanti. Ilmu semacam inilah yang dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, mendatangkan semua kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Ilmu semacam inilah yang dirasakan oleh pemiliknya sampai dia masuk ke alam barzakh. Atau ilmu yang yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ilmu semacam inilah barakallahu fikum yang disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, yang disanjung, yang dipuji, yang disebutkan keutamaan-keutamaannya, keutamaan pemiliknya, keutamaan pencarinya, keutamaan ulama'nya, keutamaan halaqah-halaqah ilmunya, keutamaan semua yang terkait dengan masalah ilmu, ilmu yang semacam ini. Maka itu yang harus kita cari barakallahu fikum dalam upaya kita tafaqquh fiddin. Ingat, bukan semata-mata belajar, bukan semata-mata ngaji, bukan semata-mata mondok, tapi harus diupayakan lebih daripada itu, membuat ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Tentunya barakallahu fikum disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, mohon dikasih ilmu yang bermanfaat, dan ta'awud berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Terus wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kita berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari ilmu yang enggak manfaat, terus dari jiwa yang enggak pernah kenyang, dari doa yang enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, supaya terus dikasih anugerah ilmu yang manfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan subuh kali ini. Cukup banyak poin-poinnya, ikhwan, dan itu sangat penting untuk kita wujudkan dalam keseharian kita, terutama untuk kalian yang betul-betul meluangkan waktu, memiliki waktu intensif talabul ilmi, tafaqquh fiddin di sebuah pesantren, di lembaga pendidikan. Jangan semata-mata wacana, jangan semata-mata numpuk-numpuk ilmu, tapi yang paling penting jadikan ilmu Anda ilmu yang bermanfaat, akan membawa kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga terbimbing, dibimbing oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa meraih ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.